Anjar Om. Sudah lama ku tunggu, harap kau tahu. Dari awal bertemu, sudah lama ku tunggu, harap kau tahu. Dari awal bertemu, aku inginkan kamu. Janganlah kau ragu, jujur aku menunggu. Sedari dulu awal bertemu di tempat itu. Memori lalu curahkan hati terbias waktu. Tolong jamah cintaku, lama ku telah tunggu. Tolong jawab tanyaku, coba mengerti aku. Dan balaslah cintaku, sudah lama ku tunggu. Datang hadir cintamu, lewat sebuah lagu. Berharap kamu tahu, coba pahami aku. Berikan sedikit waktu, buktikan dengan kamu. Ku jodoh terbaikmu, apa yang engkau mau. Katakan padaku, balas segala rasaku. Sudah lama ku tunggu, karena kau yang ku mau. Setia janjiku, isi setiap potongnya waktumu. Selalu ada untukmu, takkan buatmu jenuh. Bila dekatku, ini setiaku. Sudah lama ku tunggu, harap kau tahu. Dari awal bertemu, sudah lama ku tunggu, harap kau tahu. Dari awal bertemu, aku inginkan kamu. Berharap engkau mau, sudah lama menunggu. Beri jawab untukku dan janganlah kau ragu. Janji terhadap kamu, tulus dari hatiku. Kubuktikan padamu, dari awal bertemu. Kisah memori lalu, dan kau pun tawan aku. Terhenyak selalu dalam lambang bayang-bayang wajah kamu. Tak bisa ku lupakan, dan selalu ku nantikan. Harap ada balasan, dan coba kau rasakan. Rasa yang ku berikan, ini bukan mualan. Jujur aku rasakan, hadirmu ku harapkan. Bukan hanya sebentar, coba engkau katakan. Biar ada jelaskan, dan jangan kau abaikan. Cepat engkau katakan, bisa engkau jabarkan. Hadirmu ku harapkan, jangan engkau abaikan. Dan sangat ku nantikan, ini setia ku berikan. Sudah harapan, sudah lama ku tunggu, harap kau tahu. Dari awal bertemu, sudah lama ku tunggu, harap kau tahu. Dari awal bertemu, aku inginkan kamu.